melepas segala dosa yang pernah dilakukan. Kini tiba saatnya kita lalui malam keajaiban, malam surga, malam Lailatul Qadar. Nikmat-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada semua hamba-Mu yang selalu meminta, berharap tulus bertemu malam, malam berkah, malam ampunan, malam syurga, malam Lailatul Qadar. Malam seribu bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat rahmat-Nya, semua orang meminta untuk mendapatkan nikmat-Nya. Malam syurga,